Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab تيسير كريم الرحمن لشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Masuk ayat yang ke-34 dari surah Al-A'raf. Qala Allah Ta'ala, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa li kulli ummatin ajal, fa'idha jaa ajaluhum, la yasta'akhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat ada ajal waktunya. Apabila ajal mereka datang, maka tidak ada seorang pun mereka tidak bisa meminta penundaan dan pemajuan sedikit pun. Qala syekh rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayah, أي وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض وأسكنهم فيها. الله سبحانه وتعالى telah mengeluarkan بني آدم ke bumi ini, dan Allah سبحانه وتعالى menempatkan mereka di dalam bumi ini. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا مُسَمَّى, dan Allah menjadikan untuk mereka waktu yang telah ditentukan. لَا تَتَقَدَّمُ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ عَلَى وَقْتِهَا الْمُسَمَّى. Suatu umat dari umat-umat tidak mendahulukan terhadap waktu yang telah ditentukan ini. Wala tata'akhir, dan juga tidak menunda, mengakhirkannya. Lal umam al-mujdami'ah wala afraduha, tidak umat-umat secara keseluruhan semuanya berjamaah, dan tidak juga umat secara sendirian. Dan mati ya, semuanya telah tentukan ajalnya, baik perorangan ataukah secara berkelompok-kelompok. Nah, semuanya telah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika datang ajal Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa mengakhir-akhirkannya atau memajukannya. Ini merupakan sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ajal tidak hanya menimpa kepada orang yang telah tua saja. Kadang-kadang kita dengar orang-orang yang sebaya dengan kita, yang seusia dengan kita, meninggal dunia. Nah, sehendaknya kita mempersiapkan bekal, dikarenakan kita dia tahu ajal kita itu kapan. Sekarang, sebentar lagi, ataukah sehari lagi, sepekan lagi, sebulan lagi, beberapa tahun lagi, kita akan mengetahuinya. Yang jelas kita siapkan bekal. Dikarenakan kalau ajal telah tiba, berarti dia berpisah dari kehidupan dunia menuju kehidupan yang lain, yaitu alam barzah, alam kubur. Nah, di mana di alam kubur akan dipertanggungjawabkan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Alam kubur ini merupakan muqaddimah, pendahuluan untuk menuju alam akhirat. bahagia ataukah celaka. Qala Allah Ta'ala, masuk ayat yang ke-35. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yakussuna 'alaykum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Ayat yang ke-36 ya. Walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru 'anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah mengatakan, wahai bani Adam, apabila datang kepada kalian rasul-rasul dari jenis kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku, barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki diri, tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah para penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Qala Syekh rahimahullahu taala fi tafsiri hataini al-ayataini, lama akhraja Allah bani Adam min al-jannati ibtalahum bi irsalir rusul wa inzalil kutub. Tatkala Allah subhanahu wa taala mengeluarkan bani Adam dari jannah, Allah menguji mereka dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Ya. Ini antara bentuk ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dengan diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan manusia begitu saja setelah menciptakan dan memberi rezeki kepada mereka. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka diantaranya dengan diutusnya para rasul. Sebagaimana diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, inna Allah khalaqana wa rajaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulah. Faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala an-nar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita sia-sia tanpa ada ujian, tanpa ada perintah dan larangan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul kepada kita. Barang siapa yang mentaatinya, dia akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Sebagai ujian bagi manusia, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Ada yang menyambut dakwahnya, ada yang tidak menyambutnya. Nah, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab kepada mereka. Ini sebagai ujian bagi manusia. Ada yang menerimanya dan ada yang menolaknya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam dua ayat tadi, ada yang menerima ayat-ayat tersebut, ada juga yang mendustakan ayat-ayat tersebut. Qala syarhim Allah ta'ala yakustuna alaihim ayatillah wa yubayyinuna lahum ahkamahu. Mereka para rasul menyampaikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, menjelaskan hukum-hukumnya kepada mereka. Summa dakara falla man istajaba lahum wa hasara man lam yastajib lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang yang menyambut dakwah para rasul, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kerugian orang yang tidak menyambut seruan para rasul. Faqala faman ittaqa ma haramallahu min asy-syirki wal kaba'ir was-shagha'ir, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang Allah haramkan, baik berupa kesyirikan, dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, wa aslaha, dan dia memperbaiki amalan-amalan yang zahirah, wa aslaha a'malahu adh-dhahirah wal batinah, memperbaiki amalan-amalannya yang zahir dan yang batin, fala khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka, minasyar alladhi qad yakhafuhu ghairuhum, tidak ada ketakutan daripada kejelekan yang ditakuti oleh selain mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati, ala ma mada, terhadap perkara-perkara yang telah lewat. Wa idan tafal khauf wal hazan, apabila ternafikan rasa takut dan rasa sedih, hasalal amnut tam, dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna, wassa'adah wal falah al abadi, akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan yang abadi. Nah, ini orang yang pertama. Ketika datang kepadanya para rasul dengan membawa kitab menjelaskan kebenaran kepada mereka, yang pertama adalah orang yang menyambut dakwah mereka. Nah, famanittaqa wa aslaha, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya dari terjatuh kepada api neraka dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan memperbaiki amalan-amalan yang zahir dan yang batin. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak mendapatkan kesedihan. Ya. Di mana intinya mereka akan mendapatkan kebahagiaan, keamanan yang sempurna. Dikarenakan yang namanya kebahagiaan, dia mendapatkan apa yang diinginkan dan dia terhindar dari apa yang dia takutkan. Nah, tidak ada rasa takut, tidak juga bersedih hati. Tidak takut terhadap apa yang akan dihadapinya dan tidak bersedih hati terhadap apa yang terluputkan baginya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain tentang keutamaan orang-orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka istiqomah, mengatakan kami beriman dan istiqomah dan keimanannya, maka ketika ajal hendak menjemputnya, para malaikat turun, tatanazzalu alaihimul malaikat, dan memberikan kabar gembira dengan mengatakan, janganlah kalian merasa takut dengan apa yang akan kalian hadapi, dan janganlah kalian bersedih hati. Hendak meninggalnya, diberikan kabar gembira. Ya. Jangan takut terhadap apa yang akan kalian hadapi setelah kematian. Diberikan kabar gembira. Dan janganlah bersedih hati terhadap apa yang terluputkan oleh kalian di dunia ini. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang telah disiapkan, dijanjikan bagi kalian. Ya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang yang ketika datang kepada mereka para rasul atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dunka. Nah, dan apabila datang petunjuk kepada kalian dariku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak akan tersesat dunia dan tidak akan celaka di akhirat. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ayat-ayatku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan akan kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Nah, qala rahimallahu ta'ala fi qaulillah wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati, ala ma mada, terhadap perkara-perkara yang telah berlalu. Wa idza taqal qaf wal hazan hasala al amn tam wa sa'ada wal falah al abadi. Kalau ternapikkan rasa takut dan rasa bersedih hati, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna, kebahagiaan dan keberuntungan yang abadi. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا. Adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri dari ayat-ayat kami. أَيَلَا آمَنَتْ بِهَا قُلُوبُهُمْ وَلَنْ قَالَتْ لَهَا جَوَارِهُهُمْ. Hati-hati mereka tidak mengimani ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak tunduk anggota tubuh mereka terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika ashabun nar, mereka adalah para penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kama stahanu bi ayatihi walazamu taqdib biha uhinu bil adabi daim al mulazim. Sebagaimana mereka menghinakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun dihinakan dengan adab yang terus dan senantiasa diberikan kepada mereka di akhirat nanti. Nah, al-jaza' min jinsil amah, balasan sesuai dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Tatkala di dunia menghinakan Al-Quran, merendahkan Al-Quran, maka di akhirat pun akan dihinakan dengan adab yang pedih yang terus-menerus Allah berikan kepadanya. Nah, ayat yang ke-38 Allah mengatakan, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَسِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Maka siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang melakukan kedustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, atau orang yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala? Mereka akan mendapatkan bagiannya dari Alkitab yang telah tentukan bagi mereka. Sampai apabila utusan-utusan kami, para malaikat, datang kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, mereka mengatakan, para malaikat, aina ma kuntum tad'una min dunillah, mana sekutu-sekutu kalian? Mana berhala-berhala kalian yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Qalu dhallu anna wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka mengatakan, dhallu anna, telah binasa, telah hilang, telah sirna berhala-berhala kami, sesembahan-sembahan kami. Wa shahidu ala anfusihim, dan mereka bersaksi terhadap diri mereka, annahum kanu kafirin, bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Ini ketiga, di akhirat harus ceritakan keadaan mereka atau ketika dicabut nyawa mereka. Nah, orang-orang kafir ditanya oleh para malaikat, mana sembahan-sembahan kalian yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Ini waktunya untuk menolong kalian. Nah, kalau sebenarnya, kalau benar-benar mereka memberikan manfaat. Akan tapi, tidak demikian. Berhala-berhala tersebut sedikit pun tidak memberikan manfaat dan tidak menolak kemudaratan bagi mereka. Jika mereka mengatakan, "Dallu anna," mereka telah sirna, telah hilang dari kami. Dan mereka menyaksikan terhadap diri mereka sendiri bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Aila ahadun adlan mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang melakukan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang paling zalim yaitu orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dusta yang paling besar yaitu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berdusta terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Binisbati syarik lahu aw an-naqs lahu aw taqawil aw taqawli alayhi ma lam yakun. Di antara kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala tatkala menisbahkan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang kufar, mereka melakukan kedustaan bahwasanya Allah memiliki sekutu. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara mengatakan Allah mempunyai anak. Wa qalatil yahud Uzair ibnu Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Wa qalatil Nasara Isa ibnu Allah. Orang Yahudi Nasara mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyatakan Allah memiliki anak, Allah memiliki istri, Allah memiliki sekutu. Sehingga dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Nah, Allahu samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jelas dan dengan tegas menyatakan dengan itu. Nah, bahkan Allah mengatakan takadu samawati yatafattanna minhu wa tanshaqqu al-ardhu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Hampir-hampir langit terbelah. Nah, dan juga bumi ini pecah, terbelah. Tatkala mereka menyatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Ya. Pernyataan Yahudi, Nasara, Allah memiliki anak. Nah, sampai ketika mereka menyebutkan kalimat ini, kalimat yang sangat besar, kezalimannya, menisbahkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung hancur. Nah, ketika mereka menyatakan ini, Allah bantah, "Wa ma yanbaghi lirrahman ay yattakhidha walada." Tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang untuk menjadikan anak baginya. Sehingga kedustaan yang paling besar berdusta atas nama Allah dan berdusta terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau berdusta dengan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mengucapkan tentang Allah Subhanahu wa taala apa yang dia tidak mengetahuinya. Itu termasuk di antara berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Aw kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan ayat-ayatnya. Al wadihah al mubayyinah lil haqqil mubin. Ayat-ayat yang jelas dan menjelaskan kebenaran yang nyata. Al-hadiyah ila siratil mustaqim. Ayat-ayat yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Fahaula wa in tamatta'u bid-dunya wa nalahum nasibuhum mimma kana maktuban lahum fi lawhil mahfuz. falaita dalika bimugnin anhum syai'a. Orang-orang demikian yang menustakan Allah subhanahu wa ta'ala, menustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia dan mendapatkan bagian mereka di dunia dari apa yang telah Allah tetapkan bagi mereka dalam Lauhul Mahfuz, maka itu semuanya tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka. Yatamatta'una qalilan thumma yu'adzabuna tawilan. Mereka mendapatkan kenikmatan dalam waktu yang sebentar, kemudian mereka diadab dalam waktu yang panjang. Ya. Ini keadaan orang-orang fasik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nah, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka mendapatkan bagian mereka yang telah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Walaupun dihidup di dunia yang mereka serba kecukupan dalam masalah harta, tapi itu adalah kenikmatan yang sebentar. Kemudian setelah itu mereka akan diadab dalam waktu yang panjang. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Sampai apabila datang para utusan kami, para malaikat, yatawaffawnahum, yang mencabut nyawa mereka. Ay al-malaikatul muwakkaluna biqabdi arwahim. Yang dimaksud dengan utusan di sini adalah para malaikat yang diberikan tugas untuk mencabut roh-roh mereka. Wastifa'u ajalihim. Wastifa'i ajalihim, dan untuk menunaikan, menyempurnakan ajal mereka. Qalu lahum fi tilkal halah tawbikhan wa itaban. Para malaikat mengatakan kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjelekkan dan menghinakan mereka. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mana sesembahan-sembahan kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala. Minal asnami wal awtan. Dari patung-patung dan berhala-berhala. Faqad ja'a waktul hajah. Telah datang waktu yang dibutuhkan. In kana fiha manfaatun lakum. Apabila mereka memberikan manfaat kepada kalian, au daf'u madarrah, apabila mereka menolak kemudaratan kepada kalian. Ya. Mana? Kalau seandainya berhala-berhala kalian, patung-patung kalian bermanfaat, mana mereka? Sekarang kalian akan cabut nyawa. Mana mereka? Apakah mereka bisa menolong? Bisa memberikan manfaat? Bisa menolak mudarat? Sama sekali tidak. Ya. Qalu dallu anna. Mereka, orang-orang kafir, mengatakan, dallu anna a'id mahalu wabalpalu. Mereka telah sirna. Mereka telah hancur dari kami. Walaitu mugnina anna min adabillahi min syai'in. Dan mereka sama sekali tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Dan tidak bisa menolong sedikit pun dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak bisa menolong sedikit pun dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Wasahidu ala anfusihim annahum kanu kadibin. Dan mereka mempersaksikan terhadap diri mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir. Wasahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin mustahikin al-adabil muhin ad-daim. Mereka berhak mendapatkan adab yang menghinakan dan terus-menerus dalam keadaan diadab dan disiksa. Nah, ini keadaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata, berhala-berhala atau sekutu-sekutu yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Tidak memberikan manfaat sedikit pun dan tidak bisa menolak kemudaratan sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Nawtafi ila huna. Kita bacakan tadi mulai ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Nah, atau ayat yang 34 sampai ayat yang ke-37. Ada pertanyaan? Fadhlu barakallahu. Itu yaqiyah insyaallah alhamdulillah subhanak bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.